Ojo sak penakmu, kowe ngelarani. Ojo sak gampangmu, kowe ngobrol janji. Nanging nyatane tresnomu kuwi ra tulus suci. Wis tak perjuangkan.